Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Thaha. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-99 sampai yang ke-101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq. Yang demikian itu kami telah mengkisahkan kepadamu berita-berita orang-orang yang terdahulu. Waqad atainaka min ladunna dzikra. Dan sungguh kami telah memberimu dari sisi kami peringatan. Man a'rada anhu, barang siapa yang berpaling dari peringatan itu, fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra, maka pada hari kiamat nanti dia akan memikul dosanya. Khalidina fihi, mereka kekal di dalamnya. Wasa'alahum yaumal qiyamati himla. Dan sejelek-jelek bagi mereka pada hari kiamat nanti, sesuatu yang harus mereka tanggung. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi yamtannullahu ta'ala ala nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam bima qassahu alaihi min amba'i sabiqina wa akhbar salifina kahadihil qissatil azimah wa ma fiha minal ahkami wa ghairiha alatila yungkiruha ahadun min ahlil kitabi. Allah subhanahu wa ta'ala memberi karunia kepada nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa kisah-kisah orang-orang terdahulu dan berita-berita umat-umat terdahulu, seperti kisah yang agung ini, yang di dalamnya terdapat banyak hukum yang bisa diambil dan selainnya. tidak ada seorang pun ahlul kitab yang mengingkarinya. Fa anta lam tadrus akhbar al-awwalin wa lam tata'allam mimman daraha fa ikhbaruka bil haqqil yaqini min akhbarihim dalilun ala annaka rasulullahi haqqan wa ma ji'ta bihi sidqan. Engkau tidak pernah belajar berita-berita umat terdahulu. Engkau juga tidak pernah belajar dari orang yang ahli tentang berita-berita umat terdahulu. Maka kemampuanmu untuk memberitahu berita-berita umat terdahulu dengan kebenaran yang meyakinkan merupakan dalil bahwa engkau adalah benar-benar utusan Allah. Dan apa yang engkau bawa adalah kejujuran. Wa li hadza qala wa qad atainaka min ladunna ay atiyatan nafisatan wa minhatan jazilatan min indina dzikran wa huwa hadzal qur'anul karim dzikran lil ahbar sabiqati wal lahiqati wa dzikran yatadzakkar bihi ma lillahi ta'ala min al-asma'i wa sifatil kamilati yatadakkar bihi ahkam al-amri wa nahyi yatadakkar bihi ahkam al-amri wa nahyi wa ahkam al-jazai wa hadha mimma yadullu ala anna al-Qur'ana mustamilun al-ahsani ma yakunu min al-ahkami alati tashhadul uqulu wal fitru bi husniha wa kamadiha wa yadhkur hadzal qur'an ma auda Allahu fiha wa idza qala al qur'an dzikran lir rasuli wa li ummati fa yajibu talaqqihi bil qabuli wat taslimi wal inqiyadi wat ta'dhimi wa ayyuhtada binurihi ila siratil mustaqim wa ayyakbalu alaihi bitta'allumi wa ta'lim. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami telah memberimu dari sisi kami pemberian yang sangat berharga, pemberian yang sangat besar dari sisi kami berupa peringatan. Yang dimaksud peringatan di sini ialah Al-Qur'anul Karim yang berisi peringatan tentang berita-berita yang terdahulu dan yang kemudian, berisi tentang peringatan yang disebutkan di dalamnya tentang Allah Ta'ala berupa nama-nama dan sifatnya yang sempurna. Disebutkan juga di dalamnya hukum-hukum yang terkait dengan perintah dan larangan, dan hukum-hukum yang terkait dengan balasan. Ini semuanya menunjukkan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu mencakup hukum yang terbaik yang dipersaksikan oleh akal sehat dan fitrah tentang baik dan sempurnanya hukum Al-Quran. Al-Quran juga menyebutkan apa yang Allah siapkan di dalamnya. Maka jika Al-Quran dijadikan sebagai peringatan untuk Rasul dan umatnya, maka wajib untuk menerima Al-Quran dengan penuh penerimaan dan penuh ketundukan dan penghormatan. Dan menggunakan cahaya Al-Quran untuk menempuh jalan yang lurus. Dan mereka juga harus menerima Al-Quran itu dengan cara mempelajari dan mengajarkannya. Wa amma muqabalatuhu bil i'rabi aw ma huwa aqdamu minhu minal ingkari fa innahu kufran li hadhihi ni'mati wa man fa'ala dhalik fa huwa mustahiqqun lil 'uqubah wa li hadha qala man a'rada anhu falam yu'min bihi aw tahawana bi awamirihi wa nawahihi aw bi ta'allumi ma'anihi al-wajibah fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra wa wadan buhu alladhi bi sababihi aqraba 'anil qur'ani. Wa ulahu al-kufru wal-hijranu khalidina fi ay fi wizrihim li'anal adabah wa nafsul a'mali. Tangkolibu adaban al-ashabiha bihasabi sigharihi wa kibriha bihasabi sigariha wa kibriha. Adapun menghadapi Al-Quran dengan menentangnya atau bahkan dengan pengingkaran yang lebih besar, maka tindakan tersebut merupakan kekufuran terhadap nikmat ini. Dan barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia berhak mendapatkan hukuman. Oleh sebab ini Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang berpaling darinya, tidak mengimaninya, meremehkan perintah-perintahnya dan larang-larangannya, tidak mau mempelajari makna-maknanya yang wajib dipelajari, maka sungguh pada hari kiamat nanti dia akan memikul dosanya, yakni dosanya yang menyebabkan dia berpaling dari Al-Quran. Dan yang paling utama adalah pengingkarannya dan berpalingnya dari Al-Quran. Mereka kekal di dalamnya, yakni di dalam dosa mereka. Karena azab itu bagian dari amalan. Yang mana amalan itu berubah menjadi azab bagi pelakunya. Tergantung kecil dan besarnya dosa yang ia lakukan. Wasa'alahum yawmal qiyamati himla ay bi'sal himlu alladhi yahmilunahu wal adzabu alladhi yu'adzabunahu yawmal qiyamah thumma sturida fadakar ahwal yawmal qiyamah wa ahwalahu. Naam. Amat jelek apa yang mereka tanggung pada hari kiamat nanti. Sejelek-jelek yang mereka tanggung adalah apa yang mereka tanggung. Dan sejelek-jelek adab ialah adab yang mereka diazab dengannya pada hari kiamat. kemudian mereka di lemparkan ke dalam neraka. Kemudian Allah Ta'ala menyebut keadaan-keadaan pada hari kiamat dan kedahsyatan pada hari kiamat dalam ayat berikutnya. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Taib, dalam ayat yang ke-99 sampai 101 secara global menjelaskan kepada kita bahwa di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah mendapatkan berita yang lengkap tentang umat-umat terdahulu tanpa harus belajar terlebih dahulu kepada sejarawan, ya. Dan yang lebih besar dari itu adalah nikmat mendapatkan wahyu berupa Al-Quranul Karim yang berisi kebenaran dan juga berita-berita tentang umat terdahulu. Nah, dan di sini Allah Ta'ala menyebutkan para siapa yang kemudian berpaling dan mengingkari Al-Quran, maka dia telah melakukan kufur nikmat yang sangat besar sehingga dinyatakan kafir dan berhak untuk mendapatkan azab pada hari kiamat nanti yang harus mereka tanggung. Wal'iyadzu billah. Taib, fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Anna minan ni'am allati yu'tihallahu ala nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam amba ussabiqin wa akhbar salifin. Allati la yungkiruha ahadun min ahlil kitab. Anna minan ni'ami allati yu'tihallahu ala nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam amba ussabiqina wa akhbar salifina allati la yunkiruha ahadun min ahlil kitabi. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah kisah-kisah orang terdahulu dan berita-berita umat-umat terdahulu yang tidak diingkari oleh seorang pun dari ahlul kitab. Asalnya, anna ikhbar an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil haqqil yaqini min akhbarihim dalilun ala annahu rasulullahi haqqan wa ma jaa bihi sidqan anna ikhbaran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil haqqil yaqini min akhbarihim dalilun ala annahu rasulullahi haqqan wa ma jaa bihi sidqan Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu menghabarkan berita-berita umat terdahulu dengan kebenaran yang meyakinkan. Ini merupakan dalil bahwasanya beliau benar-benar utusan Allah. Dan apa yang beliau bawa berupa Al-Quran adalah kejujuran. Nah, karena enggak mungkin Nabi enggak pernah belajar sejarah. Nabi juga tidak mendapatkan berita dari ahli sejarah. Tapi beliau menyampaikan berita umat-umat terdahulu yang sudah lama berlalu dengan benar. Gak ada yang salah. Lengkap sesuai dengan fakta. Ini gak mungkin kalau itu dari sisi beliau. Pasti Allah yang maha mengetahui yang memberi wahyu kepada beliau. Sehingga ini menjadi dalil dan bukti yang kuat bahwa beliau adalah utusan Allah. Dan bahwasanya Al-Quran yang dibawa adalah kejujuran dan kebenaran. Nah. Asalisa. Annal murada biqaulihi ta'ala وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۖ wa huwa hadzal Qur'anul Karim. Bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, waqad atainaka min ladunna dzikra, sungguh kami telah memberimu dari sisi kami peringatan. Yang dimaksud adalah Al-Qur'anul Karim. Arabiah. Faedah yang keempat. Nah. Qala As-Sa'di rahimahullah. Wa idza kana al-Qur'anu zikran lirrasuli wa li ummatihi, fayajibu talaqqihi bil qabuli wat taslimi wal inqiyadi wat ta'dhim. Wa ayyuh taja binurhi ila siratul mustaqim. Wa ayyakbalu alaihi bitta'allumi wa ta'lim. Berkata As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, jika Al-Quran itu disebut peringatan untuk Rasul dan umatnya, maka wajib kita terima sepenuhnya dan tunduk serta mengagungkannya dan menjadikan cahayanya sebagai petunjuk untuk menuju ke jalan yang lurus. Nah, dan fokus untuk mempelajarinya dan mengajarkannya. Baik. Sebagaimana Nabi bersabda, khairukum man ta'allabal Qur'an wa'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Al-Khamisah. Qala As-Sa'di rahimahu ta'ala, wa amma muqabalatuhu bil i'rad aw ma huwa a'damu minhu minal inkar, fa innahu kufran lihadin ni'mah wa ma fa'ala dhalik fahuwa mustahiqqu lil'uqubah. As-Syaikh As-Sa'di rahimah ta'ala mengatakan, adapun berpaling dari Al-Quran atau mengingkari Al-Quran, maka itu merupakan kekufuran terhadap nikmat ini. Dan barang siapa yang melakukannya, maka dia berhak mendapat hukuman. Nah, kama qala Allah ta'ala, man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'alahum yawmal qiyamati himla. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, maka sungguh dia memikul dosanya pada hari kiamat nanti. Mereka kekal di dalamnya. Dan sejelek-jelek apa yang mereka tanggung pada hari kiamat adalah dosa mereka. Nah, qala Mujahid rahimahullah wisran ay isman. Mujahid rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya wisran di sini maknanya ialah dosa. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah ta'ala senantiasa memberi kemudahan kepada kita untuk bisa mempelajari Al-Quranul Karim, bisa memahaminya dengan baik, dan menjadi ahlul Quran yang kita harapkan syafaatnya nanti pada kiamat. Amin. Baik, ini ada pertanyaan, apakah Samiri termasuk dari golongan Bani Israel? Nah, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ucapan Qatadah, kana wallahi as-Samiri adziman min udhama'i Bani Israel min qabilah yuqalu laha Samirah. Demi Allah, As-Samiri adalah salah satu tokoh Bani Israel dari kabilah Samirah.